bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bernafas di dalam bejana. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, taib, ini sudah jelas bahwa kita dilarang untuk mengeluarkan nafas kita di dalam bejana ketika minum atau ketika selesai minum tapi mulutnya masih di dalam bejana sehingga masih mengeluarkan nafas dan masuk ke dalam bejana tersebut. Nah, karena bisa menyebabkan air yang diminum tadi mengalami perubahan karena ada ludah atau bau-bau yang gak sedap yang bisa mengotori minuman tadi. Barakofikum. Jadi kalau kita minum, habis minum, bernafas di luar. Jangan nafasnya itu disemburkan ke dalam gelas tadi. Taib. Hadis yang ke-760. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad syiba bima'in. Wa an yaminihi Arabiyun wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu fasyariba thumma aqtal Arabiyya wa qala al ayman fal ayman muttafaqun alaih qalu syiba ay khulita. Dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disuguhi susu yang sudah dicampur dengan air putih. Di sebelah kanan beliau ada seorang badui. Sebelah kirinya ada sahabat yang mulia Abu Bakr radhiyallahu anhu. Maka Nabi pun minum. Kemudian beliau memberikan susu tadi kepada badui. Beliau bersabda, yang kanan dulu, kemudian yang kanan. Syiba artinya khulita, dicampur. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini, kita bisa mengambil satu faedah. Yakni disunahkan ketika menjamu tamu untuk memulai dari tamu yang sebelah kanan. Jadi misalkan kita menuangkan minuman, maka yang kita tuangkan ialah untuk mereka-mereka yang dari kanan dulu urutannya. Sekalipun yang di sebelah kiri yang lebih mulia. Nah, para badui sama Abu Bakar jelas enggak sebanding, ya kan? Tapi karena saat itu yang ada di sebelah kanan Nabi ialah badui, maka Nabi memberikan minuman itu kepada badui dulu. Beliau bersabda, "Al-Aiman fal-Aiman." Taib. Kemudian hadis berikutnya yang ke-761. Wa an Sa'd ibn Sa'd radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fa syariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasari asyakhun fa qala lil ghulam atadzanu li an utiya haula? Faqala al-ghulam, la wallahi la usiru binasibi minka ahadan. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Muttafaqun alaih. Qalu tallahu ay wada'ahu wa hadha al-ghulam wa ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat yang mulia Sahl ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disuguhi minuman, kemudian beliau minum. Dalam keadaan di sebelah kanan beliau itu ada anak muda, sedangkan yang di sebelah kiri adalah sesepuh-sesepuh yang sudah tua. Maka Nabi berkata kepada anak muda, apakah engkau mengizinkan aku beri yang tua-tua dulu? Kata anak muda tadi, tidak, demi Allah, aku tidak mau memberikan bagianku darimu untuk mereka atau kepada seorang pun. Aku ingin langsung minum setelah engkau, wahai Nabi. Maka Nabi pun meletakkan minuman itu di tangannya untuk memberikan kepada anak muda tadi. Muttafaqun alaih. Tallahu artinya meletakkannya. Ternyata anak muda ini adalah sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, ini jelas bahwa yang sunnah ialah mendahulukan menyuguhi yang kanan terlebih dahulu, walaupun yang di sebelah kiri adalah orang yang lebih tua atau yang lebih mulia kedudukannya. Yang kedua, dalam hal ini menunjukkan boleh menyuguhi yang kiri dulu karena lebih tua atau lebih utama, jika mendapat izin dari yang ada di sebelah kanan kita. Kalau diberi izin, ya enggak masalah. Tapi kalau enggak ngasih izin, ya kita enggak boleh memaksakan kehendak, ya. Nah, sunnahnya yang kanan dulu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengapa tidak memberikan kesempatan minum setelah Nabi kepada siapapun? Karena Ibnu Abbas mengharapkan dapat barokah langsung dari sisa mulutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga beliau enggak mau ngasih ke yang lain. Taib kalbati, Ibnu Abbas tidak menghormati yang tua-tua, tapi itu merupakan haknya. Dia berhak untuk dapat pertama setelah Nabi. Dan Nabi juga minta izin. Kemudian Ibnu Abbas tidak mengizinkan. Nabi juga tidak kemudian mencela Ibnu Abbas. Maka tindakan Ibnu Abbas ini sesuai dengan prosedur, ya. Tidak mengurangi rasa hormat kepada yang lebih tua. Nah, insyaallah ini Nabi minta izin, menunjukkan memang haknya. Nah, sehingga kita sebagai tuan rumah harus paham, ya, haknya yang kanan tadi. Barakallahu fikum. Bab berikutnya yang ke-112, babu karahati syurbi min famil kirbati wa nahwiha wa bayanu annahu karahatu tadzih la karahatu tahrim. Bab makruh minum langsung dari mulut teko, ya, atau semisalnya. Dan keterangan bahwa makruh itu bersifat tanzih, yakni tidak makruh yang sifatnya haram, makruh yang sebaiknya ditinggalkan, bukan makruh yang bermakna haram. Nah, jadi kalau ada teko, itu kan ada mulutnya, ya. Nah, ini dilarang untuk minum langsung dari mulutnya tadi. Taib. Hendaknya dituang di gelas. Nah, semuanya memang ada lubangnya kan, tapi ini enggak punya mulut. Masalah, langsung bebas. Ya, botol enggak punya mulut, bebas. Tapi kalau teko ada mulutnya, nah, saat itulah makruh kita minum langsung dari mulut teko tadi. Hadis yang ke-762. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihtinathil asqiyah, yakni an tuqsara afwahuha wa yusraba minha. Muttafaqun alaiha. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan ihtinathul uskiyah atau askiyah, yakni memecah mulut teko kemudian minum dari mulut itu. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, jadi sama dengan apa yang dijelaskan tadi, kalau kita minum dari teko, maka hendaknya dituang, ya. Jangan langsung mulut kita pasang di mulut teko itu, ya, kemudian kita minum. Ini hukumnya makruh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan makruhnya di sini makruh tanzih, enggak sampai makruh yang sifatnya haram. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-763. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusaba min fisqa'i awil kirbah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum langsung dari mulut teko. Ya, saya artikan teko supaya tidak kesana kemari, karena kirbah itu alat minum, ya, tempat minum dari kulit yang ada bulutnya, anggap saja teko, ya. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim, sama dengan tadi. Hadis yang ke-764. Wa an Ummi Thabit Kabsah binti Thabit ukhti Hassan ibni Thabit radhiyallahu anhuma qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasariba min fi kirbah muallaqah qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuha. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Wa innama qata'tuha litahfadha mawdi'a fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabaruka fi wa tasunuha wa tasunahu anil ibtidali. Wa hadzal hadis mahmulun ala bayanil jawaz wal hadisani as-sabiqani li bayanil afdal wal akmal wallahu a'lam. Dari Ummu Sabit, Kabsah bintu Sabit, saudara perempuan Hasan ibnu Sabit radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui saya, kemudian beliau minum langsung dari mulut teko yang digantung dalam keadaan beliau berdiri. Maka aku pun berdiri untuk memotong mulut teko itu, karena dari kulit ya bisa dipotong. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah, Ummu Sabit memotong mulut teko bekas Nabi untuk bisa menjaga bekas mulutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bisa diambil barokahnya dan dijaga supaya tidak berubah. Hadis ini berarti menunjukkan hal itu boleh, minum langsung dari mulut tikus ya. Sedangkan dua hadis sebelumnya menunjukkan afdol, yakni dituang, tidak minum dari mulut tikus. Ini hadis sahih di Sahih Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 1892. Hadis inilah yang menjadikan hukum larangan tadi sifatnya makro tanzih. Sebaiknya dituang di gelas, tidak langsung minum melalui mulut tikus. Tapi seandainya enggak ada gelas, yo enggak apa-apa. Ya. Karena memang hukumnya makro tanzih. Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi juga minum sambil berdiri. Nanti akan kita bahas pada bab berikutnya hukumnya apa, ya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan boleh mengambil barokah bekas-bekasnya Nabi. Nah, dengan catatan tidak kemudian dijadikan sebagai benda-benda yang disembah, ya. Nah, khusus Nabi, mulai ujung rambut sampai ujung kaki beliau itu barokah. Sehingga ketika Ummu Sabit melihat Nabi minum langsung melalui mulut teko, yaitu kirbah yang dari kulit, selesai minum langsung Ummu Sabit memotong mulut teko tadi, simpan, ya, supaya bisa mengambil barokah dari bekas mulutnya Rasul ketika minum melalui mulut tikus tadi, ya. Nah, khusus Rasulullah saja, ya. Yang lain enggak punya hak untuk diperlakukan seperti itu, ya. Nah, kalau yang lainnya dicuci, ya, bekas mulutnya, ya, banyak virus, bakteri. Tapi kalau Rasulullah barokah, seluruh tubuhnya barokah. Nah, dengan syarat tidak dijadikan sebagai apa ini, benda-benda yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu yang harus kita lakukan, ya. Kalau kita disuguhi minuman ada tekonya, ada gelasnya, ya dituang di gelas, ya. Tapi kalau disediakan minuman, teko saja, tidak ada gelasnya, ya gimana lagi? Kita minum langsung. Ahsan, mulutnya jangan sampai nempel, ya. Nah, begitu. Selanjutnya bab yang ke 113, babu karohatin nafhi bisyarab, bab makruh meniup-niup minuman. Jadi mungkin minumannya tadi itu ada semutnya, tiup-tiup supaya semutnya minggir, atau mungkin panas ya, tiup-tiup supaya cepat dingin. Nah, ini semuanya makruh. Nah, hadis yang ke 765. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laha anin nafhi fi syarab. Faqala rajul, al-qadatu araha fil ina? Faqala ahrikha. Qala inni la arwa min nafasin wahid. Qala fa'abinil qadah idan anfika. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meniup-niup minuman. Kemudian ada seorang laki-laki yang berkomentar, bagaimana kalau seandainya aku melihat ada kotoran dalam gelasku, apakah boleh aku tiup? Maka Rasul bersabda, tuang saja minumannya, tuang di leper atau tempat yang lain, ya. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, sungguh aku tidak bisa puas minum kalau hanya sekali nafas. Maka Rasul menjawab, kalau begitu jauhkan gelas itu dari mulutmu. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis ini dikatakan hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 1887. Nah, dalam hadis ini cukup jelas larangan meniup-niup minuman, ya. Baik untuk menghilangkan kotoran atau untuk mendinginkan minuman, gak boleh ditiup-tiup pakai mulut. Kalau kipas-kipas gak masalah, kipas bukan mulut kita, ya. Baik. Yang kedua, jika ada kotoran dalam minuman itu, ya diambil pakai sendok atau dituang minumannya, diganti ke tempat yang lain supaya kotorannya bisa apa ini, diambil. Kemudian yang ketiga, kalau bernafas hendaknya apa ini, di luar gelas, jangan dalam gelas. Hadis berikutnya yang ke 766. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayutanaffasa fil ina au yunfakhu fi. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa sesungguhnya Rasul SAW melarang kita bernafas di dalam gelas atau meniup-niup gelas. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini sahih. disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 1888. Nah, jelas larangan bernafas dalam gelas ketika minum, larangan meniup-niup minuman dalam gelas. Bab berikutnya yang ke-114, bab bayan jawazi syurbi qa'iman wa bayan alal akmal wal afdal asyurbu qa'idan. Bab keterangan boleh minum sambil berdiri dan keterangan bahwa yang lebih sempurna, yang lebih afdal minum sambil duduk. Nah, fihi hadis Kabsyah As-Sabiq. Di antara dalilnya adalah hadis Kabsyah bintu Sabit yang telah kita baca tadi. Nabi minum sambil berdiri melalui mulut kirbah, ya. Baik. Hadis berikutnya yang ke-767. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zabzab fasariba wa huwa qa'im. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku pernah memberi Nabi sallallahu minuman air zam-zam, kemudian beliau minum sambil berdiri. Muttafaqun alaih. Hal ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, yang menunjukkan Nabi pernah minum sambil berdiri. Ya, sudah dua hadis tadi. Yang pertama tadi hadis Ummu Sabit Kabsyah bintu Sabit. Yang kedua hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang ke-768. Wa 'ani Nazzal bin Sabrah radhiyallahu anhu qaal ata aliyun radhiyallahu anhu babar rahbah fasariba qa'iman wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitu muni fa'altu. Rawahul Bukhari. Dari An-Nazzal Ibnu Sabrah, semoga Allah meridainya, beliau pernah bercerita, sahabat Ali radhiyallahu ta'ala pernah datang melalui pintu Rahbah. Pintu Rahbah itu pintu yang paling lebar di masjid. Kemudian Ali minum sambil berdiri. Ali berkata, sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan seperti yang kalian lihat aku melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jelas. Ali juga minum seperti yang dilakukan oleh Rasul. Ini berdiri. Menunjukkan boleh. Jawaz. Ya. Hadis yang ke-769. Wa Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qaal kunna naqulu ala ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namsi wa nashrab wa nahnu qiyam. Rawahu At-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan sahih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, kami biasa makan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami berjalan, dan kami minum dalam keadaan kami berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Baik. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwasanya boleh dalam kondisi tertentu makan sambil jalan dan minum sambil berdiri. Makan kacang atau makan koma, ya. Itu bukan afdol, tapi jawas. Hadis berikutnya, yang ke-770. Wa'an Amr ibn Su'aib, an abihi an jaddi radiyallahu anhu qal, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasrabu qa'iman wa qa'idan. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dari Amr ibn Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan juga pernah lihat minum sambil duduk. Rawahu At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Nah, jadi ini menunjukkan jawaz. Ya. Tiga tadi menunjukkan wal ahadits ats-tsalats as-sabiqah. Bayanu jawazi syurbi wal akli qa'iman wa qa'idan wa masyan. Wa in kana al-akmal wal afdal halal qu'ud. Dari tiga hadis yang terakhir yang kita baca tadi menunjukkan bolehnya minum, makan sambil berdiri atau sambil duduk atau sambil jalan, sekalipun yang afdol dan sempurna sambil duduk. Jadi kalau memang memungkinkan sambil duduk, ya sambil duduk itu afdol, afdol dapat keafdolan. Tapi kalau seandainya sambil berdiri, itu sifatnya jawas, ya, boleh. Nah, kenapa kok kita hukumi lebih afdol duduk? Karena hadis berikutnya. kita tidak semata-mata menghukumi jawas duduk, tapi afdol ya. Kalau yang berdiri jawas, tidak afdol. Karena hadis berikutnya, hadis yang ke-771. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayasrab ar-rasul qa'iman. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya beliau melarang minum sambil berdiri. Seorang minum sambil berdiri. Qala Qatadah, fa qulna li Anas fal akru. Qala dalika asyar wa akhbath. Aku bertanya kepada Anas, kata Qatadah, kalau makan sambil berdiri bagaimana? Walaupun jelek. Ini riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajar ali syarbi qa'iman. Dalam riwayat dari Anas juga bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang minum sambil berdiri. Nah, ini yang menunjukkan keafdolan sambil duduk. Ya, seandainya haram minum sambil berdiri, tentu Nabi tidak melakukannya. Tentu Ali tidak melakukannya. Nah, tentu Ibn Umar tidak melakukannya. Padahal seperti Ali, Ibn Umar ini paling terkenal ketat dalam mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan duduk itu afdoliyah, ya, tidak wajib. Baik, hadis yang terakhir, yang ke-772. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yas'abanna ahadun minkum qa'ima wa man nasiya falyastaqi. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Barang siapa yang lupa, hendaklah dia memuntahkan minumannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, taib. Jadi hadis-hadis yang terakhir ini menunjukkan adanya larangan minum sambil berdiri, ya, adanya teguran minum sambil berdiri. Nah, baik. Dalam keadaan hadis-hadis sebelumnya menunjukkan Rasulullah melakukannya. Di dalam kaidah usul fiqh itu namanya apa ini? Karohatu tanzih, ya. Makruh tanzih itu artinya sebaiknya sambil duduk, ya, lebih afdol. Tapi kalau sambil berdiri juga enggak apa-apa gitu. Tapi enggak dapat keafdolan. Tidak sampai dihukumi haram. Kalau sampai dihukumi haram, maka sama saja kita membuang hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan Rasulullah melakukannya, ya. Nah, begitulah dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW harus utuh, ya. Tak bisa kemudian salah satunya yang diambil, yang lainnya dibuang atau ditolak. Selama hadis itu sahih, maka harus menggunakan cara kompromi, namanya thariqatul jam'i, ya. Nah, tapi kalau sudah paham seperti ini, ya harus lebih sering makan minum sambil duduk, tidak dibalik. Yang jawas, yang sering, yang afdol malah jarang, ya. Nah, jadi yang jawas sekali-kali, yang afdol sering kali, ya, sekali kita makan minum sambil duduk, ya, sekali-kali juga apa-apa sambil berdiri, ya, nah, itu menunjukkan larangannya tidak haram, tapi tanzih. Bagaimana kalau kita selalu makan minum sambil duduk, mbak, sambil berdiri, tak masalah, ya, melakukan sesuatu yang baik, tak masalah. Yang masalah itu kalau dia itu enggak pernah makan dan minum sambil duduk, selalu sambil berdiri, nah, ini bermasalah, ya. Nah, padahal sifatnya cuma apa nih, jawab saja, malah meninggalkan yang apa ini, afdal, ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan insyaallah pertemuannya akan datang sudah masuk bulan Ramadan, ya. Maka jamnya diajukan, ya, menjelang maghrib, jam 4:30 lah, ya. 4:30 atau lebih dikit, ah, nah, sampai sebelum maghrib, ya. Nah, baik, barakallahu fikum, jazakum khair atas tahunya. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.